Ingat, tetap selalu cantik, selalu suami senang lihat perempuan tersenyum, laki-laki senang lihat perempuan tersenyum. Itu statementnya, itu risetnya. Ya, senyum aja. Senyum aja. Kalau lagi capek, susah senyum, ya udah, jangan lihat wajah suami. Kemana kayak gitu? Ya, mana gitu? Suami datang, tahan senyumnya 10. Hey, Abi, alhamdulillah udah datang. Macet ya, Bi? Ya Allah, kasihan. Minum ya, Bi? Masih 7 menit lagi. Karena selama ini kita ngaco. Selama ini kita ngaco. Udah bagus. Ya, kata teman-teman ustaz-ustazah kan katanya kalau sambut suami senyum gitu kan. Abi. Dan kita salah. Pas kita senyum kita maunya dibales bisa, tapi tunggu 10 menit. Makanya kita yang tahan. Selama ini pria berpikir begini. Kenapa istri saya berubah terus mukanya itu? Ya begitu, gimana gak berubah? Kita 5 menit senyum, karena gak dibales senyum, menit ke-6 berpikiran jelek. Tuh kan, dia gak suka pulang ke rumah. Menit ke-7 mukanya miring. Suami baru mau senyum, kan ini 7 menit nih. Ini pertengkarannya di 7 menit nih, menit ke-7 nih. Suami udah mau loading ke 10 menit. Kita kelamaan 7 menit senyum. Itu bahaya di 7 menit pertama pertemuan tuh. Maka harus disadari bahwa gini, kita tahan. Saya yang tahan apa dia yang tahan? Yes, sudah. Niatin ya Allah, saya sambut suamiku senyum 10 sampai 15 menit. Tahan ya Allah. Bismillah masuk surga ya Allah. Suami itu seneng banget. Saya dulu mempraktekkan ini tahun 2006 ya. Lama banget ya. Dari 92 gak melakukan ini, 2006. Saya lihat responnya gak bagus, respon muka dia yang 10 menit itu. Tapi rupanya dia cerita-cerita di kantornya bahwa istri saya baik banget, selalu senyum, penuh senyum. Bahkan istri-istri temennya itu semua disuruh belajar sama saya. Kamu belajar deh. Sampai istri-istri temen tuh merasa, Bu Aisyah tuh kayak apa sih? Kayak apa sih sampai kok suaminya tuh membangga-banggakan. Tapi di depan saya dia gak cerita, mana cerita bapak-bapak di depan ibu. Enggak bu, tapi kalau ibu hanya kasih senyum 10 menit pertama, oh, itu terkenang di dalam benaknya wajah kita bu. Ya, selama ini miring. Rubah bu, ya tabassumu kafi wazi angka sedekah ya, baik. Waalaikumsalam ibu, saya. Enggak bu, selama dia masih laki. Tidak bu. Itu statement riset yang umum sekali pada laki-laki. Laki-laki senang lihat wanita tersenyum. Mau umur berapa aja? Ya, mau umur berapa aja? Yang itu ya. Ya. Kalau soal testosteron estrogen itu karena umur. Tapi karena laki-laki senang melihat wanita tersenyum, itu statement harga mati. Harga mati. Iya, pokoknya dia senang. Makanya kita berlomba-lomba dengan wanita lain untuk senyum pada suami. Kan gitu. Iya dong. Dia akan berpaling pada wanita lain yang banyak senyumnya dibanding istrinya. Iya dong. Ya. Makanya kita pakai itu ilmu itu sehingga dia selalu ingat, kok istri saya senyum terus ya, padahal cuma 10 menit pertama. Coba, Bu. Enggak sepanjang hayat tuh. Iya kan? Kuncinya dia datang 10 menit pertama senyum, cakep udah. Udah bu. Dia mengingatnya kita terlalu selalu tersenyum. Padahal hanya 10 menit the first time we meet him. Gitu. Itu ya, selfie. Sekarang suami bingung, selfie, ayah udah makan, loh. Senyum, ya. Bener. Dan satu lagi ya, ingat laki-laki senang benda. Ingat. Laki-laki senang lihat benda. Laki-laki senang lihat benda bergerak dan laki-laki senang menggerakkan benda. Sudah. Sekarang lagi zaman gadget, Bu. Sudah. Ya. Info. Kenapa suami-suami jadi lebih tahu istri orang? Karena infonya istri orang lebih banyak daripada info kita. Ya? Siapa? Ya nggak apa-apa, tapi kan senang lihat benda. Lihat TV, lihat ibu gerak itu benda loh, Bu. Iya, jangan salah. Suami-suami kalau pagi kan duduk di tempatnya kan, dia kan senang lihat kita tuh. Kita bola. Asal kita nggak lihat mukanya dia seneng, Bu. Tapi yang cantik juga jalannya ya, pura-pura gitu loh. Gimana? Yang sama anak-anak, ya nak sayang, ya gitu, yang gitu. Jadi dia lihat seneng. Jangan yang ya Allah. Udah pakai daster robek, salon pas di leher. Ya, benda apa itu? Iya kan, Bu? Laki-laki tuh seneng banget duduk aja gitu. Saya tahu, saya ada kursinya suami saya tuh. Tim saya tahu persis tuh kursinya tim saya, apa suami saya. Saya kalau kamar kan di atas nih kayak gini nih, ya kan turun tuh. Dia pasti liatin saya. Dulu saya waktu turun selalu liatin dia, maka dia nggak ngeliat. Dari atas saya tatapin dia terus gitu. Dia nggak ngeliat. Saya udah tahu ilmunya nih sejak 2006. Turun kayak Cinderella gitu. Itu dia lihat loh, Bu. Ya? Iya dong, masuk surga. Nggak usah surga akhirat, surga dunia udah masuk, Bu. Iya, kan begitu. Dan ingat, perempuan itu diciptakan memang untuk show off. Benar, Bu. Buat siapa coba? Iya, udahlah, kita kayak diva gitu. Biar aja. Benar. Abis tuh lipstik Arab saya yang hijau tuh pakai setiap malam tuh. Kalau yang hijau tau kan, lipstik hijau tuh, yang warnanya nggak pernah luntur. Malam pakai. Biar abis dicium tuh nggak luntur. Sampai subuh. Jadi suami saya bangun lihat muka istri saya masih bersinar. Lipstik Arab hijau. Dan kalau pulang dari haji, dari umroh, minta oleh-oleh itu. Made in China tuh, Bu, dari zaman bahla, dari nenek saya juga. Dan dia ada perlembabnya juga kan, bagus ya. Dan gak hilang. Oh, udah sahasat, minyak wangi. Oh, gitu. Malaikat doakan kita terus. Ya Allah, nih ibu, centil banget. Tapi kan di depan suami ya, gitu ya, Bu ya, insyaallah ya, nggak apa-apa kita diva di depan suami kita gitu ya, Bu. Iya ya. Oh maaf ya, Bu, macam salam. Oke. Iya, Bu, betul. Perempuan malas tapi laki-laki terus meminta. Iya. Yeah. Ya memang begitu. Kalau kemarin ingat nggak pelajaran kita dulu tuh, kalau di otak tengahnya perempuan adalah otak tanggung jawab, otak tengah pria apa kemarin? Ya mau nggak mau Bu, gimana caranya gitu. Walaupun mungkin frekuensinya berkurang. Frekuensi kadang-kadang pada usia tua itu kita tidak lagi mempermasalahkan ranjang, tetapi kita menatap dia jadi gembira, dia menatap kita jadi gembira gitu. Banyak di luar negeri, oma-oma ini mereka surat-surat cintanya mereka baca bersama ulang lagi. Surat-surat cinta zaman dulu gitu ya. Terus jangan lihat mukanya, langsung lihat suratnya saja gitu, sambil ngebayangin yang dulu kalau lihat mukanya kenapa jadi begini gitu. Ya, jadi oma opa di Eropa sana, kenapa dia makin mesra? Surat cintanya yang dulu itu dibuka, baca sama-sama, dan dia menimbulkan semangat, apa ya, CLBK ya, cinta lama belum kelar. Asalnya sama suami istri ya, Bu. Itu lagi ya, semangat untuk menjalani sisa hidup, semangat gitu. Makanya pada saat masih muda-muda kayak gini, harusnya punya kenangan-kenangan sebetulnya. Cuman kan sekarang udah susah surat-suratan, mana surat-suratan? Udah susah ya. Kalau saya masih punya surat-suratan sama suami gitu, karena dia jauh waktu itu surat-suratan ya. Saya 5 lembar, dia setengah lembar, ya gak apa-apa juga. Karena kita paham, kita 20 ribu kata, makanya kita bikin 5 lembar, dia cuma setengah lembar, orang cuma 7 ribu, malam-malam lagi nulisnya. Sementara, waktu itu saya ingat sekali ya, suami saya bilang, kamu kok gak kirim surat buat saya? Oh, mau ya, senang ya? Ya iyalah, tapi kamu balasnya kenapa setengah? Oh, belum tahu ilmu ini. Gitu kan, itu saya kumpul, saya baca keras-keras gitu, SMS suami gitu yang semenjak udah gak ada surat, saya tulis kembali di dalam diary gitu. Gitu. Bukan buat dia, buat saya. Kalau lagi mulai 4 buka tuh. Nah, gitu. Nah, itu kenangan ya sebetulnya. Gitu-gitu aja, Bu. Gitu-gitu. Satu lagi cara pada saat menatap suami, terutama istri ya, karena istri yang lebih banyak berikhtiar, baca ya Rahman ya Rahim. Ya Rahman ya Rahim, ya Rahim. Ya Allah, saya mohon ya Allah, curahkan kasih sayang-Mu kepada kami berdua, sebut namanya ya. Kalau saya sebut nama suami saya, Prianto bin Sismadi dan Aisyah Temuria binti Dahlan Husain, curahkan Rahman Rahim-Mu ya Allah, curahkan. Bayangin dia peluk saya. Begitu saja. Apa yang terjadi? Nanti yang kita doa ini terjadi. Ya Rahman ya Rahim, ya Rahman ya Rahim. Kan Rahman Rahim itu penuh kasih sayang ya. Itu untuk menyantetnya ya, Bu. Jadi semua ilmu kita pakai, Bu ya. Demi kita mengutuh sakinah mawaddah warahmah ini. Insyaallah ya, Bu. Iya, Ibu emang usia berapa? Masih muda saya lihat. 55, Bapak? Iya. 61. Betul enggak tadi yang saya bilang sudah selalu mau ditemani, kemudian dibelai, dielus, makan. Iya, karena kita pikir kayak dulu. Ya, kayak dulu. Jadi pas waktu dia membutuhkan, dia juga bingung. Laki-laki itu sebenarnya juga bingung umur 55 tuh, kenapa ya saya sekarang jadi butuh istri saya? Kenapa ya? Dia juga bingung sebetulnya. Tapi kalau dia udah tahu bahwa ini masalah hormon, dia akan menerima dengan baik gitu. Kalau kita saking dari dulu udah ditinggal mulu kan, ditinggal terus, kita pikir dia tetap dia yang dulu, padahal ada perubahan di dalam hormon. Ya. Insya Allah tambah mesra ya, Bu. Saya doakan ya, Bu. Tidur pegangan tangan. Siapa yang masih yang sekarang tiap tidur pegangan tangan? Wah, good. Yes, alhamdulillahirrahmanirrahim. Iya. Kalaupun dia nggak mau pegang, kita yang pegang, Bu. Gak apa-apa, saya yang pegang. Candain aja. Kenapa sih kamu pegang tangan aku? Kata Nabi, akan luntur dosa-dosa kita berdua. Gitu-gituin Bu, suami. Kita butuh juga ngomong-ngomong kayak gitu ya. Ya udah, Bu, gak selesai-selesai nih ngomong sama istri nih. Ya.